min jinsil amal. Pahala diberikan oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan bentuk amalannya, sebagaimana dia berikan kemudahan dan kelapangan dan bahkan memutihkan hutang orang-orang yang tidak mampu, maka Allah memberikan kelapangan dan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat dan memutihkan hutang-hutangnya. Jadi ikhwani wa ikhwati fillah, tidak selamanya dalam berdagang tersebut yang Anda inginkan hanyalah materi saja, tapi lebih daripada sekedar materi, Anda juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini yang bentuk pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man maluhu qadra dainihi lam yuhjar alaihi wa umira biwafaihi. Dan siapa yang memiliki harta senilai dengan hutangnya tidak ditahan, akan tapi diperintahkan untuk diselesaikan hutangnya. Ya. Ini bentuk yang ke dua. Ya, bentuk yang kedua. Wa man maluhu qadra dainihi lam yuhjar alaihi wa umira biwafaihi fa in aba hubisa bi talabi rabbih. Qara'tain hadha syekh. Fa in aba hubisa bi talabi rabbih. Dan apabila dia enggan atau tidak mau menunaikan, maka ditahan dengan permintaan pemilik hutang. Ya, fa in asalla wa lam yabi' malahu ba'ul hakim qada. Naam. Fa in asara wa lam yabi' malahu ba'ahu al-hakim. Malahu ba'ahu al-hakim wa qada wa qadahu. Dan apabila dia tetap tidak mau menunaikan dan tidak menjual apa yang dimiliki dari hartanya, maka hakim menjualnya dan menunaikan hutangnya. Wala yutalabu bi mu'ajjal. Nah, artinya kertas. Wala yutalabu bi mu'ajjal, dan tidak diminta untuk diakhirkan. Hutang yang belum jatuh tempo. Ya. Bentuk yang kedua, yang pertama tidak mampu, maka haram ditahan, dipenjarakan, ya, dibiarkan sampai dia mampu membayarnya. Bentuk yang kedua, hartanya cukup memenuhi hutangnya, ya, dan bahkan lebih. Ya, orang seperti ini tidak ditahan, tetapi dia diperintahkan untuk membayar hutangnya. Wa man maluhu qadra dainihi lam yuhjar alaihi wa mu'mira biwafaihi. Orang yang hartanya sama dengan hutangnya tidak ditahan, tetapi diperintahkan dia untuk membayarnya. Umumnya dia berhutang sebanyak 20 juta. Uangnya pun 20 juta. Atau dia punya aset senilai 20 juta. Maka ini tidak ditahan, tetapi diperintahkan dia untuk membayar. Fa in haba hubisa bi talabi rabbi. Kalau dia mengatakan entar aja deh, besok deh, entar, maka orang ini akan dipenjara berdasarkan permintaan dari si pemberi hutang ad-dain. Tapi kalau dia enggak minta, enggak. Tadi udah enggak apa-apa, saya kasihan juga kepada orang itu, biarkan aja lah. Tidak dipenjara. Karena ini adalah hak dari orang yang pemberi hutang. Fa in asalla wa lam yabi' ma lahu ba'ul hakim wa qadahu. Jika sudah dipenjara, masih belum juga dia mau menjual hartanya untuk menutupi hutangnya tadi, belum lagi mau dia untuk menutupi hutangnya, apa yang dilakukan oleh hakim? Ya, maka hakim, penguasa, waliul amr, pengadilan dalam hal ini, menjual hartanya lalu dia bayarkan hutang-hutangnya tersebut. Jadi pertama dia dulu yang jual dan dia yang membayar, atau dia yang membayarkan hal tersebut. Kalau tidak juga mau dia, maka baru dengan cara paksa hakim menjualnya. Cuman permasalahannya, bolehkah kita membeli barang yang dijual oleh hakim ini karena si pemiliknya redha atau tidak? Tidak kan, dia tidak redha, dia gak mau jual. Kan dia disuruh pertama oleh hakim untuk menjual, umpamanya hutangnya 3 miliar, dia punya aset tanah, rumah, kebun senilai 3,2 miliar. Disuruh oleh hakim untuk jual, tidak mau dia. Penjara dia pun mesti tidak mau jual juga. Lalu sekarang hakim yang memaksa menjual dengan cara paksa. Bolehkah kalau kita uangnya dilelang oleh hakim? Bolehkah kita membeli lelangan ini? Karena pemiliknya tidak redha. Hah? Ini yang kita jelaskan pada pembahasan tentang rukun dan syarat jual beli. Jual beli tidak boleh dengan keadaan terpaksa, kecuali dia dipaksa untuk mengambilkan hak orang lain. Ya, karena itu dalam benih ijma para ulama, sah jual belinya. Anda beli, sah Anda membelinya, walaupun pemiliknya tidak meredhoinya, karena dia dipaksa untuk kemaslahatan orang lain yang memiliki hak padanya. Wala yutalabu bimuajjalin, dan dia tidak dituntut untuk membayar hutang yang belum jatuh tempo. Andai 3,2 miliar tadi dibayar kesepakatannya di akhir tahun, akhir dari tahun, umpamanya akhir Zulhijjah tahun ini, masih ada satu bulan lagi, ya, yang memberikan hutang mintanya sekarang, masih di bulan Zulqa'dah, maka ini tidak ditahan dan tidak dijualkan hartanya, ya, karena al-muslimuna ala syurutihim, si pemilik harta sudah sepakat untuk membayarnya dan menerima pembayarannya, maka hendaklah dia memenuhi kesepakatan tersebut. Kemudian nuwasil syekh wala waqif akfi akhala. Tapi peninggal dan pemirsa Raja TV, demikian sedikit dari pembahasan Al-Hajar, dan insyaAllah kita akan sambung kembali di kesempatan pekan yang akan datang. Kami berikan kesempatan untuk sesi yang pertama, sesi yang kedua, bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini di line telepon 021-823-6543, dan pertanyaan pesan singkat juga Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Baik, kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo, silakan, sudah masuk. Ya, baik, halo. Ya, kami sampaikan kembali di 0218236543 bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan muamalah secara khusus bab ini atau yang lainnya terkait dengan muamalah, kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat telepon yang pertama, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bondan di Jakarta. Baik, silakan Ah Bondan. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya saya mau jual rumah dengan cara kredit gitu, atau dengan cara bertahap mereka yang bayar dicicil. Nah, kemudian di perjanjian jual rumah tersebut saya bilang bahwa misalnya dicicil 1 bulan 5 juta. Selama 5 tahun lah. Kemudian kalau 3 bulan berturut-turut tidak bayar, maka kita akan menjual rumah yang tadi, kemudian hasil penjualannya untuk dibagi sisa hutang, kemudian dikembalikan sisanya ke yang punya rumahnya. Kita menjual ini, siapa maksud kita ini? Hah? Kata kita di sini maksudnya siapa? Saya yang punya jual rumahnya dan yang sudah beli rumahnya. Iya, si berdua menjual. Bukan, saya punya rumah misalnya, saya mau jual. Iya, saya paham. Cuman dalam kata kita tadi, kita menjual, kita itu maksudnya Anda atau berdua atau siapa? Berdua, maksudnya kesepakatan gitu, Ustaz. Jadi kesepakatan bahwa. Iya, si pembeli nggak mau lah jual dia. Nama sama seperti kasus tadi. Gimana, Ustaz? Si pembeli tentu nggak mau dia jual rumahnya. Bukan, maksudnya sebelum menjual kan kita misalnya bersepakat nih, saya mau jual rumah, kemudian kita bikin aturan main gitu loh, bahwa kita akan cicil selama 5 tahun 5 juta. Akan mencicil atau menerima cicilan? Ya, menerima cicilan setiap bulan. 5 juta setiap bulan. Kemudian kita juga itu pertama, kesepakatan pertama. Kesepakatan kedua, kalau dalam tiga bulan berturut-turut dia tidak bisa bayar cicilan, nah kita perjanjikan bahwa kita akan jual rumahnya. Kita ini siapa? Anda sebagai penjual atau pembeli yang jual? Saya dan mereka, dia kan mau bikin kesepakatan, Ustadz, gitu loh. Iya, saya paham. Cuma nama kesepakatan harus jelas. Uh-huh. Kalau tidak jelas nanti pada waktunya ribut. Iya, makanya itu dia. Jadi kesepakatannya itu menyatakan bahwa kalau 3 bulan berturut-turut tidak cicilannya tidak bisa atau dianggap dia tidak mampu, kita bersepakat untuk menjual rumah tersebut lagi. Kesepakatan nggak mungkin, dia kan nggak bisa sepakat dia ketika terjadi one prestasi tadi. Makanya yang baiknya yang Anda tuliskan adalah, ya, bila terjadi one prestasi di mana pihak pembeli atau pihak kedua, terjadi selama 3 bulan berturut-turut tidak lakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, maka pihak pertama atau penjual atau nama Anda, Bondan, berhak menjualkan objek rumah ini kepada pihak ketiga. Dan si pihak pertama atau si Bondan tadi berhak mengambil sisa piutangnya dan kelebihannya kalau ada dikembalikan kepada si pembeli atau pihak kedua. Bila kurang, maka tetap pihak kedua atau pembeli memberikan sisa kekurangannya. Oh, boleh begitu, Ustaz, ya? Ya, boleh. Dan itu pada saat... Cuman masalahnya sekarang, suratnya masih di tangan Anda atau di tangan dia? Nah, itu dia saya mau tanyain. Boleh nggak saya tahan suratnya selama dia belum... Anda taruh suratnya di notaris, dipegang oleh notaris, karena kalau tangan Anda, dia mungkin tidak percaya juga. Oh, gitu. Ya, atau... nanti Anda bisa menzolimi dia dengan gampang. Jadi safe deposit box misalnya dengan dua kunci gitu, boleh juga, Ustaz, ya? Masalah itu terserah Anda. Cuma kalau Anda ingin menyelamatkan hak Anda, sebaiknya balik nama nanti setelah lunas. Tapi dia tentu nggak percaya juga. Maka sebaiknya dengan pihak ketiga dalam hal ini bisa ke notaris. Tapi memang ada ya notaris yang bisa dititip surat itu, ya, Ustaz, ya? Selama 5 tahun gitu, atau... Coba lah, setahu saya memang itu tugasnya notaris. Oh, iya, Ustaz. Oke, terima kasih. Jadi boleh perjanjian kayak gitu, ya, Ustaz, ya? Insya Allah. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, akhwan dan barakallahu fiik. Baik, kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan di line telepon 0218236543. Baik, kami angkat kembali. Silakan, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana? Mungkin ini, Pak, saya dari Mardan, dari Sulawesi. Baik, Pak Manan, ya, dari Sulawesi. Silakan. Ini saya mau tanya, Pak, tentang anu, bagaimana hukumnya kalau saya menjual tembako tapi bukan untuk rokok, cuma untuk campuran pinang. Campuran pinang untuk di? Untuk kayak orang-orang di Minang itu dimakan sama tembakau. Tembakau dimakannya, subhanallah. Ya sama aja, malah berbahaya tembakau dimakan daripada tembakau dihisap. Yang boleh Anda jual, Pak Manan, tembakau itu ke pihak pembuat racun organik. Oh. Ada, Allah alam, saya nggak tahu di daerah ada Anda atau tidak. Ya, yaitu mereka membuat pestisida organik terbuat dari tembakau untuk membunuh hama. Makanya sering saya katakan para perokok tersebut atau pemakannya dengan tembakau dengan pinang, mungkin mereka merasa dirinya hama sehingga mereka menggunakan tembakau untuk kebut dikonsumsi. Padahal itu hanya untuk membunuh hama. Waduh, ini masalahnya karena kebanyakan di sini jadi petani itu, Pak. Baik, pertanyaannya itu saja, Pak Manan. Ya, oke. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya isan. Bila kita bertobat kepada Allah karena terlanjur umpamanya seperti yang beliau terlanjur menanam, ya, walaupun dia buang sama sekali atau dia bakar sama sekali, ya, tidak mendapatkan uang padahal dia sudah mengeluarkan biaya, di sisi Allah tidak akan rugi, dan di dunia pun dia tidak akan rugi, karena tujuannya ingin menyelamatkan manusia daripada kehancuran kesehatan mereka. Ya. Para ahli mengatakan, para dokter, sekarang yang tertulis di semua rokok di dunia bahwa rokok membunuhmu. Ya atau tidak? Ya. Berarti sama dia dengan Baygon. Kalau Anda jual Baygon ke manusia untuk diminumnya, ada orang pamannya dia bilang, "Pak, mana Baygon yang mantap, saya mau pusing, saya hidup udah, saya mau minum." Haram Anda jual kepada dia Baygon tadi. Ya walaupun itu bebas diperjualbelikan untuk membunuh hama dan lain-lain. Ya. Haram Anda perjualbelikan kalau Anda dikonsumsi oleh dia. Apalagi sekarang yang ini semua dokter mengatakan membunuhmu. Ya. Dan apalagi yang dikonsumsi langsung pakai pinang digigit. Ya, ini dampaknya lebih berbahaya. Maka sebaliknya, bila tetap Anda jual ingin mendapatkan dunia, maka orang yang meracuni kaum muslimin, ya, al-jaza'u min jinsil amal, Allah tidak akan membiarkan Anda hidup selamat. Sebagaimana Anda meracuni manusia, Allah akan memberikan Anda juga racun di dunia dan di akhirat. Semoga kita, ya, demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat, dan demi kebaikan manusia lainnya, tidak berani untuk melanggar ketentuan Allah ini. Ya. Atas penjelasan dan nasihatnya demikian Pak Manan di Sulawesi, semoga Allah kasih kemudahan untuk Anda untuk mencari pekerjaan dan tentunya yang halal insyaAllah dan berkah. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang ketiga masih di via telepon, silakan di 0218236543. Kami angkat. Halo. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Yudi dari Cikarang. Baik, silakan Pak Yudi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau tanya, Anda kan mau daftar haji. Naam. Untuk cari kuota. Nah, setelah Anda datang ke beberapa bank yang menyelenggarakan itu, Anda dapat informasi bahwasannya dana yang Anda simpan itu sekitar 25 juta untuk cari dapat kursi, itu diinvestasikan melalui pemerintah. Kalau rugi gimana? Anda siap? Itu yang Anda tanya ke CS-nya. Tapi penjelasannya kurang meyakinkan Ustaz. Jadi Anda tanya itu ketika untung Anda dapat untung gitu ya, ketika rugi ternyata dijamin tidak akan rugi gitu Ustaz. Ya dari riba namanya. Berarti enggak boleh dong ya Ustaz. Ya enggak boleh. Wallahu taala alam, daripada seperti itu lebih baik uang Anda kembangkan sendiri. Jelas? Ya. Kembang uang dari 35 juta tadi dalam setahun, dalam 2 tahun, 3 tahun mungkin bisa sampai 200 juta. 200 juta Anda ambil haji yang tanpa tunggu lama, mungkin hanya nunggu setahun atau 2 tahun haji plus, berangkat dengan itu lebih baik daripada ini menunggu waktunya Anda enggak tahu, mungkin bisa 20 tahun, 30 tahun, 18 tahun kira-kira. 18 tahun kira-kira. Kalau tidak ada masalah juga dengan keuangan pengelolaan haji tadi. Kalau ternyata rugi, mungkin Anda bisa mundur sampai 25 atau 30 tahun ke belakangnya. Karena kan uang diinvestasikan dia, dan dia Anda siap untung dan rugi. Ya, maka wallahu taala alam. Ketika kondisi ini yang dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa kondisi ketika haji berkuota sekarang dan kuotanya sudah penuh untuk sekian puluh tahun, ya, maka gugur kewajiban bagi kaum muslimin karena mereka tidak mampu lagi berhaji, kecuali bagi mereka yang mampu untuk membayarkan dengan ONH plus. Allah mengatakan, "Walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Menjadi hak Allah dan kewajiban manusia untuk melakukan ibadah haji, perjalanan ibadah haji bagi yang mampu. Sekarang bisa enggak akan Anda dapatkan karena Anda dengan demikian hilang kemampuan Anda dan hilang kewajiban Anda. Tidak wajib Anda berangkat ibadah haji. Jelas? Ustaz, apa kalau yang sudah terlanjur masuk gitu kan, karena baru tahu juga sistemnya begini, sarannya seperti apa Ustaz ya? Ditarik lagi atau bagaimana ya? Kalau bisa ditarik, lebih baik ditarik. Terima kasih Ustaz informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebetulnya bisa diganti dengan ibadah umrah dalam bulan Ramadan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita yang tidak bisa berhaji karena dia memiliki unta hanya satu ekor dan dipakai oleh suaminya untuk berhaji, ya? Sehingga Rasulullah mengatakan kepada dia, al-umratu fi Ramadan ta'ilu hajjan, dan berbeda lain ta'ilu hajjatan ma'i, umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji, dan berbeda yang lain haji bersama aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi seperti sekarang ini, wallah ta'ala alam, seperti yang saya katakan tadi, sudah gugur bagi anda kewajiban, dan anda tidak akan dimurkai oleh Allah kecuali anda mampu mengambil yang lebih cepat 2 atau 3 tahun tadi yang UNH plus, itu tidak gugur kewajiban. Tapi yang reguler, kemampuan anda hanya untuk ikut yang reguler, maka kewajiban gugur, wallah ta'ala alam. Enggak tahu kapan selesainya problem ini, enggak tahu, tidak ada mungkin yang bisa menentukan apakah mungkin di hilangkan lagi, diputihkan, dibikin dari awal, tidak mungkin. Karena orang sudah mengantri, ada yang 20-30 tahun, kemudian diputihkan, dimulai dari nol lagi, sampai nol daftar, tidak mungkin juga. Wallahu'alam, ini sudah terlanjur dilakukan oleh negara, tentu mereka bertanggung jawab terhadap hal ini di dunia dan di akhirat. Allahumma'alaikum. Demikian, dan ini menjawab pertanyaan dari pesan singkat yang juga masuk untuk menanyakan hal yang sama. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon 0218236543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ya, dari Randi, Pak. Pak Randi di mana? Di Jambi, Pak. Silakan. Begini Ustaz, mau tanya. Saya pada tahun 2018 ikut angsuran pembelian tanah kaplingan dari sebuah developer. Tetapi pada baru 4 bulan, rupanya developer tersebut punya masalah internal, sehingga developer membatalkan perjanjian jual beli kredit tadi, sehingga developer berjanji untuk mengembalikan uang yang sudah di-store, tapi minta uzur 6-10 tahun. Pada waktu itu kami sebagai nasabah setuju saja karena berhusnuzon, apalagi dewan pemiliknya adalah seorang ustaz, dan di dalam perjanjian tersebut tidak akan menuntut di kemudian hari. Baik, kami tanda tangan. Akan tetapi dalam perjalanannya sudah lewat dari 1 tahun ini, developer juga belum sanggup untuk membayarnya. Ya, kalau kami tagih kadang-kadang banyak sekali alasannya. Nah, bagaimana Ustadz untuk hal tersebut, mohon pencerahannya. Ya, wallah ta'ala alam, bila kedua belah pihak setuju seperti yang Anda sampaikan tadi, orang kaum muslimin yang memutihkan hutang orang lain, Allah akan memutihkan dosa-dosanya. Man aqala musliman aqala Allah athratahu yawmal qiyamah. Ya. Seperti yang kita jelaskan di awal dari kajian tentang hajar tadi, bab tentang hajar, siapa yang memutihkan, yang membatalkan akadnya dan dia setuju dibatalkan sepihak, Allah batalkan nanti di hari kiamat dosa-dosanya. Ya, anda ini bermakna bahwa tidak selamanya kaum muslimin itu, kita sebagai seorang muslim menuntut hak kita, ya, bila kita telah memberikan kewajiban kita. Allah memberikan janji yang besar dan luar biasa. Tapi kalau anda ingin tetap menuntut hak anda, juga boleh, tidak ada masalah, seperti yang telah kita jelaskan di bab hajar tadi. Lihatlah kalau pihak developer tadi memiliki harta atau aset sebesar hutangnya, itu wajib mereka bayar. Bila tidak, minta pihak ketiga untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, jazakumullah khair Bapak, barakallahu fiik. Kami memberikan kesempatan masih di pertanyaan secara langsung. Ya, via telepon, silakan di 0218236543. Sebelum kami kembali pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Umur Rafif di Jakarta. Silakan. Ustaz mau nanya tentang soal pinjam meminjam uang antar saudara, Ustaz. Apakah itu juga ada ribanya? Misalnya gini Ustaz, saya adik sepupu saya kan ada minjem uang gitu Ustaz ke saya. Nah kemarin pas dia pulang kampung, saya kan nitip oleh-oleh. Dek, akak nitip oleh-oleh gitu, nanti akak transfer, saya bilang gitu. Terus pas sampai dia kesini lagi, dia bilang, kak ini gak usah ganti, ini oleh-oleh dari saya. Tapi saya bilang, saya gak bisa terima karena adik kan masih ada hutang sama saya. Saya takut yang oleh-oleh itu termasuk riba. Apa kayak gitu gak ya Ustaz ya, kami ini hubungan sepupu gitu Ustaz, tapi dekat gitu Ustaz, jadi saling kunjungan, saling apa gitu Ustaz. Sebelum terjadi utang piutang, saling memberi hadiah dia kepada Anda atau tidak? Kalau saling sering banget tidak, tapi sering kunjungan gitu aja Ustaz. Enggak, kalau dia pulang kampung biasanya dia memberi hadiah seperti Anda titip atau tidak? Sering Ustaz, jadi kalau pulang kampung suka beliin juga, cuman saya suka enggak enak kalau beliin, jadi saya. Iya, dulu sebelum pinjam meminjam dia pulang kampung, lalu datang ke Jakarta dia. Ketika datang, biasanya dia nggak bawa hadiah juga, oleh-oleh sebesar sebanyak yang Anda pesan atau tidak. Anda mungkin pesan dengan nilai 500 ribu, dia tetap dulu ngasih tapi sekitar 50 ribu, 100 ribu. Enggak sih, kecil-kecilan aja Ustaz. Ya, Anda pesan kemarin juga kecil. Kecil, cuma sekitar 50 ribu. Ya udah, nggak ada masalah. Kerupuk gitu Ustaz. Kalau sudah sebelumnya saling memberi hadiah, Rasulullah mengatakan illa ajri bainahu wa bainahu qabla dzalika, kecuali di antara mereka sebelumnya sudah saling berbagi hadiah. Boleh. Oh, boleh ya, tapi bukan riba ya. Boleh. Karena kemarin dia sempat sedih, enggak mau terima hadiahnya. Boleh, boleh. Boleh ya Ustaz. Baik Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, namun barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, seberapa atau bagaimanakah dhabit dalam mengajukan hutang yang kita miliki atau piutang yang kita miliki kepada seseorang di mana dia terus berkilah, padahal dia memiliki harta yang cukup untuk menunaikan hutangnya. Dan bolehkah dengan ini saya juga menyampaikan ke pihak yang berwajib? Jazakallahu khair. Ya. Bila seseorang berhutang kepada Anda dan sudah jatuh waktu tempo yang disepakati, ya, dan Anda melihat dia punya kemampuan tetapi dia menunda-nunda, ya, Rasulullah mengatakan man talal ghani zulman yuhillu illahu 'uqubatah. Orang yang mampu membayar tetapi dia sengaja menunda-nunda, ini yang boleh dicemarkan nama baiknya dan berikan sanksi. Sanksi di sini ada beberapa bentuk. Boleh dicemarkan nama baiknya, Anda sampaikanlah ke orang-orang lain, apalagi sekarang gampang di medsos. Ya, hati-hati dengan si fulan, ya, untuk memberikan pinjaman atau jual beli dengan tidak tunai, saya sudah menjadi korbannya. Boleh dicemarkan nama baiknya setelah Anda tahu bahwa dia ini juga tujuannya untuk menasihati orang lain agar tidak menjadi korbannya juga, ya. Atau boleh diberikan sanksi seperti yang dikatakan oleh Sufyan, dalam hal ini sanksi dalam bentuk ditahan, pun disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk menahannya sampai dia membayarkan hutangnya seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apakah paman atau saudara daripada ayah kita, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, memiliki hak untuk menerima harta warisan, Ustaz? Dan orang tua kami memiliki anak-anak laki dan perempuan, satu laki-laki dan satu perempuan. Kalau ada anak laki-laki, maka paman dan bibi sama sekali tidak dapat dinamakan dengan hawashi. Hawashi itu saudara-saudari dari yang meninggal, tidak dapat sama sekali bila yang meninggal tadi ada anak laki-laki. Tidak dapat sama sekali, tidak dapat sama sekali dalam kasus yang ditanyakannya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya bonus yang diterima dari rekening wadiah di bank syariah, Ustaz? Rekening di wadiah di bank syariah, walaupun mereka menamakannya wadiah, dalam takyif fikhi atau pandangan fikhi, ini tidak bisa dikatakan wadiah. Al-ismu ala ghairil musamma, nama dengan yang dinamakan tidak cocok. Karena wadiah dalam pandangan fikih itu adalah akad amanah, di mana barang tidak boleh digunakan sama sekali oleh al-muda'alai atau yang penerima wadiah. Dalam kasus contoh keseharian yang dinamakan dengan akad wadiah, anda umpamanya pergi suatu tempat, ketika masuk ke tempat itu tidak boleh memakai alas kaki. Ya, anda titip sendal, ini namanya wadiah. Boleh enggak yang si menerima titipan tadi dipakai-pakainya? Wah, ini Masya Allah, kayaknya sendal terbaru enaknya, mas saya pakai. Waduh, pas Masya Allah. Haram dia memakainya. Itu yang wadiah. Atau seperti anda beri satu tempat, membawa kendaraan roda 4 atau roda 2, dan agar aman dan nyaman, anda tempatkan satu tempat, nama tempat parkir. Boleh enggak tukang parkir tadi pakai nyoba motor anda ini, motornya baru Masya Allah ini, oh enak nyaman, atau naik mobil anda dan duduk di atas kursi supirnya, oh Masya Allah ternyata beginilah sama mobil mahal ya, kata dia. Haram dia lakukan ini, karena akadnya adalah wadiah. Ya, maka kalau umpamanya akad di bank itu tabungannya adalah wadiah, maka haram bagi bank menggunakan uang tadi. Siapa? Ya, anda serahkan uang, nabung, ini uang saya, nomor serinya saya catat semuanya pak. Ya, nanti itu yang saya ambil lagi karena wadiah kan. Nah. Ya, pasti bank tidak mau. Sudah saya nggak bisa kalau gitu, bawa aja uang kamu lagi, kata dia. Berarti apa sesungguhnya akad yang terjadi? Sebenarnya akad yang terjadi bukan wadiah dalam pandangan fikih. Karena uang ketika anda baru anda store, kemudian besok anda minta nomor seri yang sama, pasti tidak ada lagi. Ya, uang diputarnya. Ya, maka yang terjadi dalam akadnya sebenarnya qad. Ya, akhdhu syai'in liyantafi'a bihi wa yaruddu badalahu. Itu seseorang mengambil sesuatu uang atau yang lainnya, kemudian untuk dipergunakannya, nanti yang diserahkannya adalah yang semisalnya. Yang semisalnya tadi kalau rupiah tentu nominal. Dari serahkannya di tabungan ditulis disetorkan umpamanya 10 juta dengan pecahan 100 ribu sebanyak 100 lembar. Ketika dia tarik bisa jadi pecahan 50 ribu sebanyak 200 lembar. Ya, ini berarti uang sudah dipakai oleh dia dan dikembalikan gantinya. Ini akadnya qad. Oleh karena itu, ya, nama di dunia internasional yang dikeluarkan oleh OKI untuk akad menabung di bank itu bukan akad wadiah namanya. Secara fikih ya, namanya adalah qad. Namanya adalah akad qad. Ya, saya lupa itu qarar. Keputusan nomor berapa dalam muktamar internasional tentang akad menabung itu, sesungguhnya akadnya qad. Fard boleh selagi tidak ada pertambahan. Tapi bila ada pertambahan, qad tadi menjadi riba. Ya. Karena itulah menabung baik di bank konvensional maupun di bank syariah, bila ada pertambahan terjadi riba. Bisa difahami, Ustaz? Nah, Ustaz. Ya. Bonus adalah pertambahan juga, terjadi juga riba. Nah. Kapan boleh yang penabung yang statusnya sebagai pemberi pinjaman boleh dia mendapatkan kelebihan hadiah dan lain-lain setelah hutang dibayar lunas? Kapan itu berarti? Ketika nasabah tarik semua uangnya, tutup rekening, pada waktu itu boleh Anda berikan dia hadiah. Ya, cuman dampaknya semua tutup rekening, berdapat hadiah. Itu boleh. Tapi selagi rekeningnya masih ada di sana dan masih ada uangnya, haram Anda berikan hadiah. Dan haram juga bagi nasabah menerima hadiah. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Demikian jawab pertanyaan yang disampaikan dan jawabannya sangat bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ahli waris wajib membayar hutang orang tuanya atau mertuanya yang meninggal dengan meninggalkan hutang, Ustaz? Ya. Apakah wajib? Jawabannya tidak. Tapi bagian dari kebaikan, iya. Ketika dalam hadis Abu Qatadah, Rasulullah SAW ingin mensolati seorang, lalu Rasulullah SAW bertanya, hal alaihi dain? Dijawab, na'am dinar ya Rasulullah SAW, 2 dinar. Rasulullah tidak memanggil mana ahli warisnya, bayarkanlah kalian ya. Tidak, langsung Rasulullah tidak mau menyolatin. Kalau itu merupakan kewajiban bagi ahli warisnya, tentu Rasulullah SAW akan panggil ahli warisnya. Ya atau tidak? Ya. Wala yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajah. Ini waktu Rasulullah menjelaskan kepada umatnya, tidak boleh terlambat dalam penjelasan ini. Ketika Rasulullah SAW tidak memanggil ahli warisnya dan menyuruhnya untuk membayar juga, sehingga Rasulullah ingin akan menyelatkannya, ya berarti tidak wajib bagi ahli waris. Ya. Tuntutan wajib dibayarkan dari harta yang berhutang ini. Nah. Kalau dia wafat, dia meninggalkan harta. Nah. Mungkin dia meninggalkan aset berbentuk properti atau ada uang tunai. Itu kewajiban ahli waris. Tidak halal satu sen pun mereka ambil, satu jengkal pun dari harta waris yang ditinggalkan dalam rumah properti tadi, kecuali dibayarkan hutang yang meninggal ini dulu. Itu kewajibannya. Tapi kalau dia wafat tidak meninggalkan harta, tidak ada kewajiban ahli waris. Nah. Ya, lalu menjadi kewajiban siapa? Kalau ada kaum muslimin yang menyumbang seperti Abu Qatadah tadi, yang mengatakan huma alayya ya Rasulullah, saya yang bayarkannya ya Rasulullah. Bagus. Kalau tidak ada juga, itu yang dilanjutkan oleh rawi hadis bahwa kasus itu sebelum Rasulullah SAW dan Baitul Mal menjadi kaya. Ketika Baitul Mal surplus, itu Rasulullah SAW mengatakan, "Faman mata wa alaihi dain fa alayya qada'uha, wa man mata wa lahu mal fa maluhu li warasatihi." Setelah itu Rasulullah enggak pernah nanya-nanya lagi ada utang atau tidak. Siapa yang wafat, kata Rasulullah, dan meninggalkan hutang dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dihutang, negara yang bayar, aku yang bayar, kata Rasulullah. Siapa yang wafat meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya. Itu fungsi negara, membayarkan hutang rakyatnya ketika rakyatnya tidak punya aset dan dia berhutang untuk kebutuhan yang penting. Masya Allah. Ya, pengen antum negara seperti ini, saya sah. Ada enggak di zaman modern ini negara seperti ini? Ada, insyaallah taala, kalau kaum muslimin mau. Nah. Ya. Kalau kaum muslimin mau, ada. Saya dengar beberapa negara kaum muslimin, di antaranya Saudi Arabia, pernah ketika sumber minyak baru ditemukan, Raja Saud itu membayarkan hutang-hutang rakyatnya ke bank-bank Korea. Bank Korea itu bank yang khusus memberikan pembiayaan perumahan. Tapi sedikit gonjang-ganjing ekonominya sehingga raja setelahnya, Raja Faisal, kemudian membatalkan kebijakan ini. Karena ini apa, sumber daya alam bukan untuk satu generasi saja. Kalau dibayarkan semua hutangnya, nanti semuanya berhutang, belagi ini, habis sumber daya alam, generasi setelahnya hidup pakai apa? Ya, itu kebijakan negara, tapi pernah ada sejarah di dunia modern. Dan memang seperti itulah tugas dari pemerintahan. Dia fungsinya, posisinya sama bagaikan bapak dengan anak. Pemerintahan adalah bapak dan anaknya adalah rakyat. Bapak tentu bayarin hutang anak-anaknya, ya, bukan malah malakin anak-anaknya, bukan narik uang dari anak-anaknya, tapi dia bayarin anak-anaknya yang dalam kesusahan. Jadi tanggung jawab dia. Wallah ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian jawaban dari Ustaz dan faedah yang bermanfaat. Kami berikan kesempatan kembali untuk beberapa pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan muamalah, kita angkat kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Baik, silakan. Suami saya itu dapat fasilitas kantor, mobil baru. Itu bisa di yang mobil lama di sebagai DP istilahnya, terus cicilannya yang bayarin kantor. Gimana Ustaz, kayak gitu boleh nggak Ustaz? Yang berakad dengan pihak penjual, dealer atau apa, siapa, suami Anda atau kantor? Halo. Yang berakad dalam mobil baru tadi, pihak kantorkah sehingga suami Anda hanya terima mobil, atau suami yang berakad dengan pihak penjual mobil baru? Kantor Ustaz. Nah, kalau ya, kantor tidak ada masalah. Ya, walaupun ada unsur ribanya, berarti kantor yang akan menanggung dosa ribanya kalau ada unsur ribanya. Ya. Tapi mobil yang lama itu sebagai DP diganti mobil baru. Kalau suami Anda setuju, nggak ada masalah juga. Oh, nggak ada masalah. Itu saja, Mu. Baik, afwan. Jazakallahu khair. Baik, Wak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Ya, halo. Baik, silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Subhan di Jakarta. Silakanlah. Ustaz, saya orang tua saya sedang sakit. Lalu ayah saya itu sudah mulai hilang ingatan. Jadi ibu saya berniat untuk membagi-bagikan harta yang ada yang tidak seberapa, tetapi kalau bisa dibagikan sebelum ayah saya meninggal, karena kebetulan juga saya punya kami punya saudara asuh lah kan, jadi takutnya nanti kalau jatuh hukum waris dia nggak dapat. Nah, ibu saya ingin membagi-bagikan ini harta sisa ayah saya ini, tetapi niatnya itu dibagikannya, eksekusinya pada saat setelah ayah saya meninggal. Apakah itu boleh atau enggak, Ustaz? Ya, tidak halal bagi seorang istri membagi-bagikan harta suaminya. Suaminya masih hidup, walaupun terkadang hilang ingatan, walaupun dia dalam keadaan sakit. Jelas Anta Mitahi, Subhan? Iya. Jelas Anda itu? Oh, iya. Mau enggak kira-kira Anda posisi ibu Anda sebagai bapak? Ya, lalu bapak Anda membagi-bagikan harta istrinya sebelum meninggal. Atau Anda sendiri, Anda masih sakit, masih muda, kemudian istri Anda bagi-bagikan harta Anda, Anda mau? Ya tidak ada orang yang mau. Dan ini bagian Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini adalah harta suami, jangan makan dengan cara yang batil. Jangan diambil dengan cara yang batil. Kalau istri ingin bagikan harta dia, terserah dia. Tapi suami dia belum membagikan harta dia. Ketika dia wafat, yang membagikan harta juga bukan dia, itu Allah. Ya. Maka tindakan ibu anda, ingatkan dia akan murka Allah Azza wa Jal atas perbuatannya mengambil harta suaminya dengan cara yang batil dan dengan tujuan malah ingin menghilangkan hukum waris karena ada yang ingin dapat diberikan dan itu tidak diberikan oleh bapak anda. Ini lebih parah lagi karena ingin menghapus ketentuan Allah dalam hukum waris. Allah mengancam pelaku yang tidak membagi harta sesuai dengan apa yang Allah tentukan dalam waris tadi dengan neraka. Oh iya. Baik, Ustaz. Satu lagi, kalau seandainya hanya untuk itu apa namanya hanya hibah saja kepada adik asuh anak adik angkat kami, apakah itu boleh atau enggak? Yang berhibah siapa? Yang berhibah ya itu orang tua. Jadi, orang tua yang mana? Bapak anda masih hidup belum meninggal, dia sekarang enggak menghibahkan. Yang menghibahkan istrinya. Kalau istrinya menghibahkan haknya dia, umpamanya dia dapat istri 1/8. Haknya dia 1/8 dibagi duanya dengan adik asuh anda tadi atau anak asuhnya, silahkan. Atau 1/8 tadi dia hibahkan seluruhnya, silahkan. Haknya 1/8 ya Ustaz ya? Hak istri bukan hak anak asuh. Oh, hak istri, oh iya iya hak istri. Atau ke anda, karena anda menganggap ya udah daripada semuanya ribut, yang hak saya aja saya hibahkan, nanti setelah anda terima silahkan hibahkan. Umum anda terima 500 juta, hibahkan ke dia 100 atau 200 atau semuanya juga boleh setelah anda terima. Nah, demikian akhirnya. Baik, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kami memberikan kesempatan satu penelpon kembali, silahkan di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan muamalah. Ya, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Silakan dengan siapa di mana? Oh iya. Saya mau nanyakan, saya ini pendapat kerja sama. Baik. Dengan seorang, kemudian kami menanamkan modal. Halo? Iya Pak, silahkan. Iya. Kemudian si berjalannya waktu, si rekan mitra bisnis saya ini memang itu sudah berjalan lama. Kemudian pada satu terakhir ini dia ada masalah lah. Kemudian modal saya ini boleh katakan masih banyak di situ. Nah, kemudian yang bersangkutan ini saya sudah nggak bisa menghubungi lagi, dan saya kehilangan kontak dengan dia. Kemudian apakah saya harus mengikhlaskan atau karena tidak ada lagi mau minta lagi kan nggak bisa menghubungi, dan apakah saya harus ikhlaskan aja atau gimana? Wallahu ta'ala alam, kalau tidak anda ikhlaskan, tidak dapat di dunia, pasti akan dibayar oleh dia di akhirat dengan pahalanya. Dan pada waktu itu semua orang sangat butuh dengan pahala. Jelas? Kalau anda putihkan, anda ikhlaskan, Allah juga akan memberikan pahala kepada anda. Seperti hadis yang di awal saya jelaskan tadi, bahwasanya tajawazu'an tajawazu'an haqqu bitajawuzi'an. Kata Allah, orang-orang yang memutihkan hutangnya di dunia, maka Allah akan memutihkan dosa-dosanya di akhirat. Terserah anda pilih yang mana, tidak ada masalah, dua-duanya boleh. Ya, ini saja pertanyaannya. Tapi kalau yang terbaik, mana yang menurut Ustaz? Anda istikharah lah. Orang per orang mungkin beda-beda kasusnya. Iya, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtidam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman akan dinnya. Dengan pemahaman ini, kita tidak berani menzalimi orang, dan juga ketika dizalimi orang, kita tidak merasa susah, gundah, dan stres. Karena inilah untungnya beriman kepada Allah dan dengan hari akhir, di mana di hari itu semua kezaliman akan dituntutkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada penzalim dan dikembalikan kepada orang yang terzalimi. Dengan demikian, seorang mukmin akan hidup dalam keadaan bahagia, tidak ada tekanan jiwa, tidak ada tekanan dari pihak manapun, bahagia di dunia dan mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.